الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab was-Sunnah. Dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang hukum-hukum seputar memerdekakan budak. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, arkanul idqi, wa syurutuhu wa sighatuhu wa alfadhuh. Rukun-rukun dalam memerdekakan budak dan cara-caranya, lalu bentuknya dan lafaz yang diucapkan yang menunjukkan bahwa ia memerdekakan budak. Yang pertama, arkanul idqi, arkanuhu thalathatun. Adapun rukun dalam memerdekakan budak ada tiga. Yang pertama, al-mu'tiq. Al-mu'tiq yaitu nama untuk orang yang memerdekakan. Dalam hal ini pemilik budak tersebut. Atau yang selain pemiliknya yang membebaskan orang tersebut dari perbudakan. Itu disebut al-mu'tiq. وهو الشخص الذي وقع منه العتق لغيره. Yaitu seseorang yang melakukan pembebasan, yang memerdekakan perbudakan orang lain, disebut mu'tiq. Yang kedua, rukun yang kedua, al-mu'taq. Wa huwa asy-syakhsu alladhi utiqa, yaitu orang yang dimerdekakan. Aw waqa'a 'alaihi al-'itqu, atau orang yang terjadi padanya status dimerdekakan. Setelah sebelumnya dia menjadi seorang budak, menjadi orang yang merdeka. Yaitu budak itu sendiri yang kemudian dialihkan statusnya menjadi orang yang hur, orang merdeka. Rukun yang ketiga, as-sighah, bentuk atau cara memerdekakan. Wahiyal alfadhul lati yaqa'u biha al-'itqu, yaitu lafaz-lafaz yang terjadi padanya memerdekakan budak, pembebasan seorang dari perbudakan. Jadi ini ada tiga rukun yang harus ada pada saat memerdekakan budak. Yang kedua, syurutuhu, syarat-syarat memerdekakan budak. Yushtaratu li sihhatil idqi wa wuqu'ihi ma yali, disyaratkan sahnya memerdekakan, membebaskan perbudakan dan sahnya terjadi perbudakan itu tersebut, memerdekakan budak tersebut adalah berikut ini, yang merupakan syarat-syarat sahnya al-itq. Yang pertama, ayyakunul mu'tiqu mimman yajuzu tasarrufuhu. Orang yang memerdekakan ini adalah orang yang diperbolehkan baginya untuk bertindak dan berbuat, sebagaimana diperbolehkan baginya berjual beli, diperbolehkan baginya menghibahkan. Maka demikian pula dalam hal memerdekakan budak, ia termasuk orang yang jaizut tasarruf, yang diperbolehkan dan sah baginya untuk berbuat dan mengelola harta. Syarat-syaratnya wahwa, yaitu al-balighu al-aqilur rasyidul mukhtar. Dia harus seorang yang balig, anak kecil tidak sah baginya ketika dia memerdekakan budak. Al-aqil, demikian pula dia berakal. Maka orang yang gila dan orang kurang waras yang tidak sehat akalnya tidak sah ketika dia memerdekakan budak. Ar-Rasyid. Ar-Rasyid yaitu seorang yang telah pandai mengelola harta. Lawan dari Ar-Rasyid, orang yang safih, orang yang bodoh, orang yang tidak mampu mengelola hartanya dalam kebaikan. Setiap diberi uang selalu dimanfaatkan dalam hal-hal yang jelek, dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini safih. Yang keempat, al-mukhtar, bahwa dia memerdekakan budak tersebut berdasarkan kehendaknya, bukan karena paksaan. Fala yasihu al-itqu min as-sabi, maka tidak sah dimerdekakannya budak dari seorang yang belum mencapai usia balig, anak kecil. Walal majnun walal ma'tuf, dan tidak sah pula memerdekakan budak dilakukan oleh seorang yang gila, yang tidak berakal, atau yang ma'tuf, yang kurang waras. Walal mukrah, dan tidak sah pula dilakukan oleh orang yang dipaksa, dipaksa untuk memerdekakan. Kamu merdekakan si fulan, kalau tidak maka saya akan membunuh kamu. Mukrah. Maka ini tidak sah hukumnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, rufi'al qalamu an thalatha. Terangkat pena dari tiga jenis manusia. Ini tidak dicatat sebagai orang yang melakukan dosa ketika dia melakukan kesalahan pada tiga keadaan manusia tersebut. Yang pertama, anis sabi hatta yablugh, anak kecil, maka tidak dianggap melakukan sebuah kesalahan sampai dia mencapai usia balig. Wa anil majnun hatta yufiq, dan dia orang yang gila hingga dia sadar dari gilanya, akalnya kembali. Wa anin na'im hatta yastayqidh, dan dari orang tidur hingga dia bangun dari tidurnya. Maka ini tiga golongan yang terangkat dari mereka at-takalif asy-syar'iyyah, beban-beban syariat. Maka demikian pula termasuk dalam hal ini ketika mereka hendak mengelola harta, maka tidak sah salah satu di antaranya. Wala yasihhu itqul mukrah, dan tidak sah pula hukumnya membebaskan budak yang dilakukan oleh orang yang terpaksa. Kama la tasihhu sa'iru tasarrufatih, sebagaimana tidak sah seluruh perbuatan-perbuatannya ketika dia dalam keadaan mukrah. Sebagaimana tidak sah jual beli yang dilakukan oleh seorang yang terpaksa. Dia dipaksa untuk menjual barangnya, tidak sah hukumnya. Atau dia dipaksa untuk membeli sesuatu. Dia dipaksa untuk mewakafkan tanahnya. Dia dipaksa untuk memberi hadiah dan yang semisalnya, tidak sah seluruh dari tasarrufat al-mukrah, sebab disyaratkan seorang yang boleh mengelola harta, yang boleh bertindak terhadap hartanya adalah orang yang sifatnya mukhtar, yakni dia melakukan itu berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa paksaan. Syarat yang kedua, ayyakuna malikan liman yu'tiquhu. Dia memiliki yang dia bebaskan tersebut. Budak itu adalah budak yang dimilikinya. Fala yasihhu al-'itqu min ghairi al-malik. Maka tidak sah pembebasan budak dilakukan oleh orang yang dia bukan pemilik budak tersebut. Misalnya ada budak tetangganya, lalu dia mengatakan, sudah kamu bebas, kamu saya bebaskan dari perbudakan, padahal budak itu bukan miliknya, maka tidak sah. Atau dia mengatakan, saya membebaskan budak tetangga saya, dan itu bukan miliknya, maka tidak diperbolehkan. Yang ketiga, alla yata'allaqa bil mu'taqi haqqun lazimun yamna'u 'itqahu. Bahwa tidak berkaitan budak yang akan dibebaskan tersebut sebuah hak yang wajib baginya yang mencegah dia untuk dibebaskan. Kadainin, misalnya budaknya masih punya hutang. Ada tanggungan hutang harus diselesaikan. Maka orang ini selama masih punya tanggungan tidak boleh dibebaskan. Atau misalnya budaknya tersebut masih berkaitan dengan ar-rahn, dengan pegadaian. Dia hendak meminjam sesuatu dari seseorang. Orang ini minta jaminan. Jaminannya apa? Dia mengatakan, jaminannya budak saya ini saya gadaikan untuk kamu. Maka budak yang digadaikan tersebut tidak diperbolehkan untuk dibebaskan atau dijual kepada yang lain sampai dia menyelesaikan dulu membebaskan budak tersebut dari pegadaian. Jadi diselesaikan dulu hal-hal yang berkaitan dengan hutang yang kaitannya dengan budak tersebut. Baru setelah itu dia membebaskannya. Au jinayah, atau terjadi sebuah kejahatan dilakukan oleh budak tersebut sehingga dia tersangkut dengan sebuah tanggungan. Misalnya budaknya membunuh yang mengharuskan budak ini membayar diat. Membayar diat 100 ekor unta misalnya. Maka tidak diperbolehkan dibebaskan budak tersebut hingga diselesaikan pelunasan pembayaran dari hasil kejahatan yang dia lakukan. Fala yasihhu idquhu hatta yuaddi ad-dain. Maka tidak sah membebaskan budak tersebut sampai dia menyelesaikan utangnya atau ketika dia dalam kondisi marhun tergadaikan. Au tudfa'u diyatu jinayati, atau dibayar diat dari kejahatan yang telah dia lakukan. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, la budda yakuna li'idqu bi lafdhin sharih au ma yaqumu maqamahu min al-kinayat. Membebaskan budak itu harus dengan lafaz yang jelas. Lafaz yang sharih bahwa dia membebaskan si fulan dari perbudakan. Au ma yaqumu maqamahu, atau yang menduduki kedudukannya dari bahasa-bahasa kinayah. Jadi bukan bahasa transparan bahwa dia membebaskan, tapi bahasanya itu kinayah, semacam bahasa kiasan. Bahasa yang ada kemungkinan. Ada kemungkinan dia membebaskan, ada pula kemungkinan yang lain. Naam. Jadi harus dengan lafaz yang jelas atau yang menduduki kedudukannya dari lafaz-lafaz kinayah yang masih ada kemungkinan lain. Wala yakfi fi dzalika mujarradun niyyah. Dan tidak cukup membebaskan budak sekedar niat. Li'annahu izalatu milkin fala yahsul bi niyyatil mujarradah. Karena itu akan menghilangkan status kepemilikannya terhadap budak tersebut. Maka itu tidak sah dan tidak terjadi hanya sekedar niat. Hanya sekedar niat. Itu tidak cukup. Maka harus dilafadzkan. Apabila ada seorang dia meniatkan pada dirinya. Besok dalam dirinya dia meniatkan. Besok si fulan saya bebaskan dari perbudakan. Sekedar niat. Besok dia tidak mengucapkan apa-apa. Maka budak tersebut belum berstatus sebagai orang merdeka. Sampai dia melafadzkan dengan lafadz yang tidak ada kemungkinan yang lain. Melainkan bahwa dia memerdekakan budak tersebut. Yang ketiga, sighatuhu alfadhu. Bentuk dan lafadz-lafadz seseorang ketika memerdekakan budak. Alfadhu imma sarihatun wa imma kinaiyah. Jadi lafadz sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa untuk memerdekakan seorang dari perbudakan harus dengan lafaz. Nah, lafaz ini terbagi menjadi dua. Ada yang jelas, ada yang transparan bahwa tidak ada kemungkinan yang lain kecuali itu adalah membebaskan atau memerdekakan budak tersebut. Ada pula yang sifatnya kinaiyah. Kinayah. Sehingga bahasanya bahasa samar. Masih ada kemungkinan yang lain, tidak jelas. Adapun jika lafaz itu sharih, wahia makana bilafzil idqi wat tahrir wa ma tasarrafa minhuma, yaitu lafaz-lafaz yang mengandung lafaz yang jelas menunjukkan dia memerdekakan, membebaskan dan apa yang semakna dengannya, maka dengan lafaz yang jelas ini sekedar dia melafazkan, maka telah terjadi, ya, status budak tersebut telah menjadi orang merdeka. Sekedar dia lafadzkan. Misalnya dia mengatakan, anta hur, kamu bebas. Au muharrar, kamu dibebaskan. Au atiq, kamu sudah menjadi orang dibebaskan, dimerdekakan. Au mu'taq, atau engkau telah dimerdekakan. Au a'taqtuka, atau dia mengatakan aku telah memerdekakan kamu. Maka lafaz-lafaz ini sharih, jelas. Maka sekedar dia melafazkan waqa'a al-idqu, maka terjadi bentuk memerdekakan budak tersebut. Wa imma kinaiyah, lafaz-lafaz yang kedua yaitu bahasanya kinayah. Ada kemungkinan yang dimaksud memerdekakan, ada kemungkinan yang lain pula. Kaqaulihi idhhab haitsu syi'ta. Misalnya dia mengatakan pada budaknya, kamu pergi kemana saja kamu ingin. Pergi kamu kemana saja kamu ingin, misalnya. Ada kemungkinan yang dia maksud memerdekakan orang ini, budak tersebut. Ada kemungkinan pula, ya, maksud dia sudah saya tidak peduli kamu. Kemana saya akan pergi? Pergi sudah, saya tidak peduli. Tapi dia tidak memerdekakan. Sehingga lafaz ini bukan lafaz yang jelas menunjukkan bahwa dia memerdekakan budak tersebut. Atau dia mengatakan, la sabila li alaik. La sabila li alaik. Sekarang saya tidak punya kekuasaan padamu untuk mengaturmu. Ayo pergi. Ada kemungkinan yang dia maksud dia memerdekakan. Ada kemungkinan yang dimaksud bahwa dia jengkel terhadap budaknya tersebut sehingga dia tidak peduli sudah. Atau dia mengatakan la sultana li alaik, saya tidak punya kuasa lagi terhadapmu. Atau dia mengatakan ugrub, menjauh kamu. Atau ubu'd anni, jauh kamu dariku. Atau dia mengatakan khallaituk, aku telah membiarkanmu. Jadi lafaz-lafaz ini masih ada kemungkinan yang lain. Wa nahu dzalik, dan yang semisalnya, wa hadhil kinayatu la yahsulul itqu biha. Maka bahasa-bahasa samaran ini, kinayah, maka tidak serta-merta budak itu menjadi orang merdeka dengan lafaz-lafaz tersebut. Illa idza nawaqa iluha al-itq, kecuali apabila yang mengucapkannya berniat untuk membebaskannya. Jadi kembalikan pada niatnya. Apa niat si pemilik budak tersebut ketika dia mengucapkan? Kalau dia memang meniatkan ucapan la sabila li alaik, ubud anni, ughrub anni, khallaituk, dan yang semisalnya, dia meniatkan itu membebaskan budak tersebut, maka terjadi pembebasan. Tapi kalau dia tidak meniatkan, maka tidak terjadi al-itq, pembebasan budak tersebut. Dan diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala bahwa hal-hal yang kaitannya dengan lafaz, apakah ini termasuk lafaz sharih, lafaz yang kinayah, lafaz yang jelas, atau lafaz yang masih ada kemungkinan yang lain, ini dikembalikan kepada uruf yang ada di satu wilayah. Kadang-kadang berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain, antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga apabila di zaman tersebut, di wilayah itu, lafaz-lafaz tertentu dianggap itu lafaz yang sharih, yang jelas, maka dianggap sebagai lafaz yang jelas. Namun apabila lafaz tersebut dianggap sebagai lafaz-lafaz yang kinayah, yang ada kemungkinan lain, maka dianggap sebagai lafaz yang ada kemungkinan lainnya. Kadang-kadang satu zaman, satu lafaz itu sharih, lafaznya jelas. Namun ketika terjadi perubahan zaman, zaman berkembang, ternyata lafaz itu tidak lagi menjadi satu yang sharih, tapi menjadi satu kinayah. Sehingga dikembalikan kepada uruf masing-masing waktu, zaman, demikian pula masing-masing tempat dan wilayah yang ada. Apakah ini termasuk lafaz yang sharih atau lafaz kinayah? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.